Yohanes Hondongam Kaseha. Masa ni melau puang Yesus, ya muita mesa tu buta mengkalau dia udah dinna. Meku tanam pasikola nanawa. Oh tungguhu, menan nama dosa, kale naha kain de tau, tematuan naha kana suhum buta ya disubungam. Na timba puang Yesus nawa. Taya dosa na kale na, taya toy dosa na tematuan na. Sapu inde tau buta, akala nonge lembak kekuasaan na puang Allah Ta'ala mengkehai lang kalena inde tau. Aka pahalu kia ungkeha pengkehangan na puang Allah Ta'ala tu suwe sumala masiapi, akala sule bengi anna ta unde lamala tau mengkeha. Inde lan nak lino kaun to kamasiasan na. Puhe mak tula, unti kudul lita anna nagahui manena susuyan ni matan na indoto buta. Puhe ya to'o na wami. Lekbak ko pendau lako limbe siloam. Siloang kalembasan na di suwa. Tapalek basiah nduka indo tau mendau laku indo limba siloam. Mane mak pasule ya paita si hammatanna. Sapenggana sambanwanna anato si biasa muita yang ga sikap lau mak kada nawa. Taya hakatian ninde di indo to si mokok ka lau. Dem muai tapa yang tu inde dio. Dem piha muai taya sapok susi hupanna. Sapok mak kada ndo tau nawa. Yo, tapa, konto. Ya mak kada ndo tau buda nawa. Maka ya susian na malai pai tamatamu. Na timbain nawa. Ndo tau isanga puang Yesus umpa piho se. Ano na pasusuan nak matangku mane nawai. Lebak ko pendau lako limba siloan. Ya kutuhuin tulak na lambi malai paita. Mane na kutana yoi nawa. Yomba nindo tau. Na timba oon nawa. Tak kuisam. Inda nampapiai hosak puang Yesus anam pabono to buta. Ya sipatu alo kato hoam. Yan to anindo to dipabono. Na baba tau lako sanaka naka to ilang kakalibuan na parisi. Yan aku tanain duka to ilang parisi nawa. Maaka susian namala ku paita. Na timbain nawa. Napasusuyan nak matangku hosak manikudaui. Ya mala paita. Sapodes sanaka-naka to ilang parisi nawa. Tanda na taya to butu yao may puang Allah Ta'ala tau ya to'o. Ya mengkahai ya ilan na lo kato hoam. Sapoden duka sanaka-naka solana mu uai. Aka tak delelean na to madosa la malam pada di tanda memenga-menga susi inde. Lambi si pengka-pengka pola indo to ilang kakalibuan na parisi. Ya mak kadon indo to ilang parisi laku indo tau nawa. Maki ko susi pasangai mu deo na indo tong pabono matamu. Na timbain nawa. Tawia to'o mesa nabi. Sapo indo to pebawanna to Yahudi, tak liu kanna ni lampenawanna nawa indo to puha di pabono inna buta mengkalau dadinna. Na suhun na tambai to matuanna anana kutanai nawa. Arak musik dahaka inde tau. Tapa si dahaka na time buta subuh ni lamai tambu. Arna mane denni umba susian na malai paita temu. Ya nawa nindo na sola ambena. Anggang ki isang kiwa awana anak ki sikda anna awana siti mabuta di suungam. Sapo indo mu ua? Maka susia na malai paita temo? Ya tak ki isam. Anna tak toi duka ki isam menna na polala na malai paita. Lakalena hitia duka ungku tanaya. Aka kasalle na malai iya untula sangkwa. Susin to pentimbak na indona sola ambena. Aka mahiak laku to pebawanna to Yahudi. Aka waliin na katu nawa, menna-menna mu akui nawa Yesus untuk indo to dilantik lame pasalama, ya tau ya to'o taunnya dipebai tamapak sambajangan na to Yahudi. Yan to na nawa nambena sola indona, lakalena hiti ruka ungkutanaya kakasallem. Yan atambai poleon indo to buta ingena ananawanni, lontulasang kan indo sitapakna dana naita kodebata, aka kisah siang kiwa indo tau to madosa. Ya na timba unawa. Toma dosa haka, tak daka, tak kuisam. Anggang kuisam, yolona buta eh, sapok temo malam ek paita. Mekuta na pole unawa. Ya aka na po gausang ko, na aka ko susian na mala ko paita. Na timba yon nawa. Puhang ko akutulasam, sapo tak umpihingi ya. Akan na lamelo ya uhingi pole. Lamelo ngko kak tuduka mendari pentuhu na. Tapana na hingi indo tulak na. Ya sanginung keha indo tau anamane na waam. Ikon tiko pentuhu na. Sapok kami-kami pentuk nakam Musa. Kisang kiwa puang ala ta'ala puham mak kadal ko Musa. Sapok tau ya to'o, taya kisam, umba among nyenongi butu. Ya na timbak poleon nindo to di pabono, nawa. Sengak-sengak punala moko iko, mu'ua, butu umba hangei. Ano wali mak kona pabono, lambi paita mak. Sangin taisan nak tawa, puang ala ta'ala ta'a umpehingi pelauna to madosa. Sapok anggan na pehingi i, tumpak kasalai puang ala ta'ala, anato simpalakui pa elokna. Pimpun dadin nan delino, tak piden dikaheba tau lamala, mpupaita to sitima buta subu ni lamai tambuk na indona. Maka lataya tu butu ya wamai puang ala ta'ala tau ya to'o, ya tak lamala umpugau aka-aka. Ya natimba in nawa? Aka mu'uwa? Iko yang naponnoi dosa mengkalau dadimu. Melok poleo hakolam pak guhukam. Ya nasual lek ba ana taun na pebaita ma pak sambajangan na to Yahudi. Nape kahebe puang Yesus dio na indo tau di laham mita ma pak sambajangan na to Yahudi. Ya umpelambi indo tau ana na pak tulai nawa. Ungkata pai hako ka anak mentolino. Ya mentimba un indo tau nawa. Oh tuan, menah diwaam. Pesannya ana malaku kata pai. Natimba puang Yesus nawa. Akawali muita. Masa moko sipak tulak temo. Ya nawa nindo tau. Ku kata pai ko dewata. Anna mane menomba di olona puang Yesus. Mak kada polem puang Yesus nawa. Mentama ain delino. Sule empopak tadongkonga hupa tau. Anna mala paita to buta. Sapok to sanga kalena to paita. Lada di buta. Sanakana katulang kekalibuan na parisi dio heen ni tatoo uhingi tulak na puang Yesus watunna na makada susi. Nasuhum mekutana lako nawa. Muale, inde mai tau to buta duka. Natimba puang Yesus nawa. Maka la si hapang kuak to buta tak mui talala numba la naula, ya tak kuak la dipasala. Sapo aka muahia paitakang kami, ya manasa anaton taliupo kuak madosa.